Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakum Allah. Alhamdulillah, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah kita keluar dari bulan Ramadan dan kita harap keluarnya kita dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alamah atau tanda dari bahwasanya amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setelah seorang keluar dari bulan tersebut, yazdad amalu, yazdad imanu, wa yazdad taqwah, bertambah semangat di dalam beramal dengan berbagai macam bentuk amalan, baik itu dari sisi as-salat nampak lebih khusyuk fi salat, lebih memperhatikan salatnya, berusaha menutupi kekurangan-kekurangan di dalam salat, betul-betul memperhatikan salat yang dia kerjakan, berusaha menyesuaikannya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ataupun di dalam talabul ilmi ketika pada sebelum-sebelumnya mungkin dia memiliki kekurangan, kelemahan, futur atau malas bahkan di dalam hudur majalisul ilm, maka setelah dia keluar dari bulan Ramadan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalannya, memberikan rahmat dan ampunan kepadanya, akan nampak pada dirinya semangat untuk dia menghadiri majalisul ilm, istafid, dia mengambil faedah, ibrah, durus dari majelis-majelis yang ada. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya, ini berlaku pada amalan-amalan yang lainnya. Maka ini sebagai bentuk muhasabah kita setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Apakah amalan kita bertambah? Apakah kita merasa iman kita bertambah? Dan inilah yang kita harapkan. Ataukah justru sebaliknya, keluar dari bulan Ramadan kita merasa amal ataupun ibadah thalabul ilmi kita tidak bertambah, konstan atau bahkan cenderung menurun. Maka ketika kita mendapati hal-hal yang seperti ini pada diri kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dan berusaha segera mungkin memperbaikinya. Maka ini mukaddimah ataupun pendahuluan yang kita ingin sampaikan sebelum kita masuk di dalam pelajaran kitab tauhid. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan bab firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka setelah itu al-musannif rahimahullahu taala melanjutkan pada bab berikutnya, wa hadza maddu dars, dan ini awal kita kembali di dalam mempelajari kitab tauhid. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, babu la yuqalu assalamu ala Allah, bab tentang tidak bolehnya mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, maka keterkaitan pembahasan bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya bab ini menjelaskan di antara al-adabu ma'allah, di antara bentuk adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk seorang tidak mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ucapan ini adalah min su'il adab ma'allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk adab yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wadhalik, dan hal itu dikarenakan ucapan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ucapan dengan konteks doa. Maka ketika seorang mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurah melingkupi Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah seorang mendoakan kepada atau untuk Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Allah Subhanahu wa taala bissalamah. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia kurang atau tidak mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala maha tidak butuh kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah sedikit pun kekuasaannya dengan apapun yang dilakukan oleh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Begitu pula tidak berkurang sedikit pun kekuasaan dan kemahakayaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka ketika seorang mendoakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadari mengesankan padanya bahwasanya Allah butuh kepada doa hamba-hambanya. Padahal tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluk-makhluknya, termasuk di dalamnya dalam konteks ini adalah tidak butuh dengan doanya makhluk atau hamba-hambanya. Allah tidak butuh. Maka ketika hal tersebut tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada siapapun, termasuk di dalamnya tidak butuh kepada doa-doa hamba untuk dirinya, maka tidak boleh untuk seorang mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi inilah kenapa ucapan assalamu ala Allah itu dilarang, karena terkandung di dalamnya su'ul adab ma'allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini mengurangi kadar kesempurnaan dari tauhidnya seorang, dan menunjukkan bahwasanya orang tadi tidak tahu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Adapun orang yang mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengucapkan doa-doa yang seperti ini untuk Allah. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah taala babu la yuqalu assalamu ala Allah. Kata al-musannif bab tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku ucapan semisalnya, berlaku juga pada ucapan yang semisalnya yang terkandung di dalamnya mendoakan Allah. Mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang dituntunkan, yang diperintahkan kepada kita semua adalah kita berdoa kepada Allah, bukan berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kebaikan untuk Allah. Kita tidak menuntun atau tidak dituntunkan untuk melakukan yang seperti ini. Yang dituntunkan kepada kita adalah kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh kepada doa tersebut. Adapun Allah tidak butuh dengan hal-hal tersebut. Qala al-musannif fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalat qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Tadi dalam hadis yang sahih, yakni dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaq alaih, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dulu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita biasa mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Semoga keselamatan tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan, dan semoga keselamatan tercurah kepada fulan dan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqulu assalamu ala Allah." Janganlah kalian itu mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan itu tercurah kepada Allah tabaraka taala. Fa innallaha huwassalam. Karena sesungguhnya Allah lah Subhanahu wa taala, dialah assalam. Dialah zat yang maha selamat. Maka di dalam hadis ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dulu ketika sholat, terutama di dalam tahiyat al-akhir, ketika mengucapkan assalam serta sholawat, mereka mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulan. Maka hal ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan yang seperti ini kurang tepat, bahkan min su'il adab, termasuk adab yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah." Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan itu tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illahnya atau sebabnya kenapa kita tidak boleh mengucapkan hal tersebut. Fa innallaha huwassalam. Karena Allah lah Subhanahu wa taala, dialah assalam, zat yang maha selamat. Yani segala macam keselamatan dari berbagai kekurangan, aib, cacat celah, ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha selamat, sempurna di dalam keselamatannya. Yani selamat dari aib, selamat dari cacat celah, selamat dari segala macam bentuk kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha sempurna. Sehingga tidak butuh ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha sempurna, maha selamat, maka tidak butuh untuk kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada hal tersebut. Nah, maka ucapan ini adalah ucapan yang dilarang. Dan syahid dari hadis ini yang berkaitan dengan at-tarjamah atau pembahasan sangat jelas. Bahwasanya pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, melarang umatnya untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Dan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, makna dari assalam, assalam ini di antara ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang husna. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini, begitu pula di dalam Al-Quran. Dan maknanya, makna dari as-salam, yakni makna dari nama Allah as-salam, yakni salamah min kulli naqsin wa aibin. Allah Subhanahu wa taala selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Sehingga segala macam perkara yang menjadikan sesuatu itu berkurang, tidak sempurna, cacat, itu semua termafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dengan ini kita selesai dari bab la yuqalu assalamu ala Allah. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab tentang ucapan ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki. Wa munasabat hadzal bab li kitabit tauhid. Keterkaitan bab pembahasan ini di dalam kitab tauhid, bahwasanya ucapan seorang ketika berdoa Allahumma ighfir li syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki, ini termasuk ucapan yang dilarang dan termasuk su'ul adab juga ma'allahi subhanahu wa ta'ala, termasuk bentuk adab yang tidak baik, adab yang buruk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan ketika seorang berdoa, diantaranya meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, dan dia melanjutkan dengan ucapan setelahnya in syi'ta, apabila engkau menghendaki, ini adalah ucapan yang dilarang. Karena ucapan ini mengesankan bahwasanya yang pertama, seakan-akan seorang seperti tidak butuh atau tidak terlalu butuh dengan doanya. Tidak butuh atau tidak terlalu butuh dengan doanya. Seorang mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ini sama dikiaskan seperti misal seorang pinjam barang orang lain, misalnya pinjam motor, pinjam uang, atau pinjam mobil. Kemudian dia mengatakan, saya pinjam uangnya, saya pinjam motornya, atau saya pinjam mobilnya. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Artinya dia tidak terlalu butuh. Artinya dia tidak terlalu butuh. Makanya seperti ini di dalam konteks doa, ini termasuk su'ul adab fi doa. Ini termasuk adab yang tidak baik ketika seorang berdoa. Karena di antara adab di dalam berdoa, dia betul-betul menghadirkan kalbunya, bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, memberikan apa yang dia minta, maka dia akan hancur. Dan inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'azimil mas'alah, hendaknya seorang itu ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh, betul-betul tampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kamu itu butuh, kamu itu minta. Kalau tidak Allah kasih, celaka kamu. Ini yang dituntunkan, betul-betul menampakkan penghambaannya, butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab di dalam berdoa. Namun ketika seorang mengucapkan Allahumma fili in syi'ta di dalam doanya, ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki, seakan-akan dia tidak merasa butuh dengan doanya. Seperti tadi, seakan-akan dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, kalau tidak diampuni pun tidak masalah, tidak terlalu butuh. Dan ini termasuk su'ul adab, termasuk adab yang jelek di dalam berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, mengesankan pada ucapan yang seperti ini, bahasanya Allah Subhanahu wa taala merasa berat ketika ada hamba-hambanya yang meminta-minta kepadanya. Mengesankan pada ucapan Allahumma fili in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki, mengesankan pada ucapan ini seakan-akan kalau kita banyak-banyak meminta kepada Allah, ini akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak suka. Padahal justru sebaliknya, di antara bentuk adab ketika kita berdoa, kita melakukan al-ilha, terus-menerus merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu betul-betul menunjukkan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika orang mengucapkan Allahumma fili in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau membutuhkan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala merasa berat, tidak suka kalau ada hambanya yang meminta. Seperti masalan tadi, kita sebetulnya butuh motor, mobil, atau uang, kita pinjam kepada orang yang membutuhkan, atau pinjam kepada orang yang punya. Pak, saya pinjam uangnya sebentar. Pak, saya pinjam mobilnya. Pak, saya pinjam motornya. Tapi terkadang ucapan ini memberatkan orang, merasa terbebani. Kalau tidak ditolong gimana? Tapi kalau ditolong, dia juga butuh, dia juga pas pakai. Maka orang yang meminjam tadi itu menambah dengan kalimat kalau ndak pun ndak apa-apa. Artinya agar tidak menyakiti atau memberatkan orang yang dia hendak pinjami. Paham ya, insyaallah ya. Insyaallah difahami. Jadi ketika seorang mengucapkan, Pak saya pinjam uangnya, tapi kalau enggak ya enggak usah Pak, kalau pas dipakai ternyata ya enggak dipinjami pun enggak apa-apa. Agar apa? Tidak memberatkan orang tadi. Karena terkadang orang makin dimintai tolong itu makin berat, makin lama-lama itu jengkel. Orang kok minta terus, orang kok pinjam terus, terkadang orang itu merasa berat. Dipinjami, atau hartanya diusik, bahasa kasarannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu di hadapan hamba-hambanya. Justru Allah subhanahu wa ta'ala semakin senang, semakin cinta apabila hamba-hambanya itu minta-minta terus-menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak doanya, semakin banyak minta-mintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru Allah semakin cinta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian itu telah berfirman, ud'uni, minta kepadaku, berdoa kepadaku. Allah sendiri yang memerintahkan kita, mewajibkan kita bahkan untuk kita meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astajib lakum. Dan Allah menjanjikan al-istijabah, dijawab, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa dan permintaan tersebut. Astajib lakum. Naam. Karena dari doanya seorang hamba, apabila seorang hamba berdoa, lebih-lebih lagi dia memperbanyak doanya, ini menunjukkan bahwasanya hamba tadi itu selalu terikat dengan Allah. Tahu siapa dia, tahu bahwasanya dia adalah hamba yang tidak mungkin lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia selalu meminta kembali kepada Rabbnya, kembali kepada yang memberikannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka dari dua sisi inilah diantaranya kenapa ucapan Allahumma filli insyita, ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki, ucapan yang seperti ini dilarang. Ucapan yang seperti ini dilarang. Dan ini berlaku juga pada ucapan-ucapan yang semirip dengan ucapan ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan ta'liq, yaitu dengan ketentuan, dengan tambahan insyi'ta, apabila engkau menghendaki. Kalau kita meminta kepada orang, justru diantara bentuk adab kita, agar tidak merasa memberatkan orang lain, kita ketika minta tolong atau butuh kepada orang lain, kita menambahi dengan ucapan, kalau enggak apa-apa pak, saya minta tolong begini, begini, begini, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Agar apa? Itu tidak memberatkan orang lain. Tapi ucapan ini justru ketika dibawa di dalam doa, ini termasuk kurangnya adab dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru tidak boleh dibawa ucapan yang seperti ini di dalam doa. Naam. Maka ini keterkaitan pembahasan dengan kitab tauhid, keterkaitan pembahasan albab atau tarjamah dengan kitab tauhid. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Dan di dalam hadis yang sahih, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaq alaih, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma fili insyita, ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki, apabila engkau mau. Allahumma rahmi insyita, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau mau. Jangan. Liya'zimil mas'alah, hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam doanya. Fa'innallaha la mukrihalah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang memberatkan dirinya. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita ketika berdoa mengucapkan ucapan-ucapan semisal Allahumma filli insyita, Allahumma rahmi insyita, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau mau. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Jangan ditambahi dengan tambahan-tambahan yang seperti ini, seakan-akan kita tidak terlalu butuh dengan doa tadi. Atau mengesankan bahwasanya ketika kita minta kepada Allah, ini akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makhluk kalau dimintai tolong atau diminta sesuatu, terkadang memberatkannya. Sehingga ditambahi ucapan, kalau engkau mau, kalau enggak ya, enggak apa-apa. Maka yang seperti ini jangan di dalam doa. Kata Rasul, ya'zimil masalah. Maka hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Fa innallaha la mukrihalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya, memberatkannya. Termasuk di dalamnya ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat, tidak merasa jengkel. Ketika kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru Allah semakin cinta, semakin suka ketika hambanya berdoa dan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka keterkaitan hadis ini dengan at-tarjamah sangat jelas, di mana hadis ini terkandung di dalamnya larangan untuk seorang mengucapkan di dalam doanya semisal ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau mau. Nah. Qala al-musannif wali Muslim, dan diriwayatkan oleh lima Muslim, wal yu'zim ar-raqbah. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'dah. Dan dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz hendaknya dia memperbesar rasa harapnya. Yakni jangan putus asa ketika berdoa. Hendaknya justru ketika dia berdoa, dia betul-betul menaruh dan memperbesar harapannya pada doa tersebut untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti doanya orang-orang yang setengah hati, yang terkandung di dalamnya putus asa, terkandung di dalam doa tadi unsur-unsur keputusasaan. Ketika meminta tapi dalam hatinya dia seakan-akan putus asa, seakan-akan mengatakan kayaknya susah, kayaknya gak mungkin dikabulkan. Dia berdoa tapi dia dalam hati kecilnya terkadang muncul wasawis, muncul bisikan-bisikan, muncul besitan-besitan, semisal ucapan kayaknya susah ini doanya dikabulkan. Ini putus asa. Ini termasuk al-ya'as min rahmatillah. Di antara bentuk putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah kita pelajari pada bab sebelumnya, ini termasuk yang dilarang. Maka yang wajib ketika seorang berdoa dan beribadah secara keumuman, hendaknya dia menaruh besar harapannya di dalam ibadah tadi, menaruh besar harapannya di dalam doanya tadi terutama. Bahwasanya ketika dia berdoa, dia menaruh harapannya, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia minta. Maka ini maksud dan makna dari ucapan Rasul, wal yu'zim ar-raqbah. Hendaknya dia memperbesar rasa harapnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kenapa? Atau alasan kenapa kita wajib untuk memperbesar, menaruh harapan yang besar di dalam doa kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un 'adzam. Karena Allah Subhanahu wa taala Tidak ada sesuatu yang besar, dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang Allah beri. Artinya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, itu semua dianggap Allah kecil, remeh. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada hambanya, itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Semuanya mudah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu merasa bahwasanya hal yang dia minta terlalu muluk-muluk. Hal yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu sulit, terlalu besar, tidak mungkin, jangan. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang dia beri kepada hamba-hambanya semuanya mudah, semuanya kecil, tidak ada yang dirasa besar, yakni dirasa berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbeda dengan orang yang ketika dimintai tolong, minta tolong, minta tolong besok bantu saya begini, begini, begini, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, sak longgarnya saja. Karena terkadang kalau seorang meminta bantuan kepada orang lain, bantuannya ini susah, memberatkan, bikin kurang tenaga, minta ta'awunnya begini, waduh, berarti. Sehingga agar tidak terlalu memaksa orang tadi yang kita mintai tolong, kita terkadang menambahi ucapan, kalau longgar saja, kalau mau, enggak ya enggak apa-apa. Tapi jangan ucapan-ucapan yang seperti ini dibawa di dalam doa. Karena ketika Allah memberi rahmat, bantuan, nikmat, apapun yang diminta oleh hambanya, tidak ada yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kecil, semuanya mudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagaimana di dalam hadis qudsi, yang maknanya seandainya seluruh manusia mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah masing-masing pada orang tadi berikan permintaannya, maka semua makhluk yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah beri segala macam bentuk yang mereka inginkan, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kesempurnaan serta kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika Allah memberi itu kecil, tidak berkurang sedikit pun apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada riwayat ini, riwayatnya lima Muslim, di sini juga menjelaskan al-illah atau alasan kenapa kita dilarang mengucapkan ucapan-ucapan semisal Allahumma fili insyita, Allahumma arhamni insyita. Dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai juga dari bab qaul Allahumma fili insyita. InsyaAllah kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Adapun bab berikutnya kita akan bahas, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahi tabaraka ta'ala. Wa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.